Para hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala ialah penciptaan matahari dan bulan. Di antara sekian banyak dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala ialah penciptaan dua makhluk yang besar, matahari dan bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayati al-lail wa an-nahar wa asy-syamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala ialah malam dan siang. Demikian juga matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari ataupun kepada bulan. Akan tetapi sujudlah kepada yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian hanya beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala pada dua makhluk ini, matahari dan bulan, ya Allah perlihatkan kepada hambanya agar hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hambanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terjadinya khusus gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Terjadinya gerhana pada dua makhluk yang besar ini, matahari ataupun bulan, bukanlah kejadian alam biasa, kejadian tabii, tidak. Allah Subhanahu wa taala menjadikan terjadinya gerhana untuk hikmah yang mulia, di antaranya adalah agar hamba ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengutus, mengirimkan tanda-tanda kuasaan kami, melainkan di antara tujuan utamanya adalah takhwifa, untuk membuat hamba ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar, ingat. Menjadi hamba yang bertakwa, meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya gerhana tidak sebagaimana anggapan orang-orang jahiliyah, terjadi gerhana karena matinya seseorang yang punya kedudukan besar atau lahirnya seseorang yang punya kedudukan besar. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana di zaman beliau bertepatan dengan meninggalnya putra beliau Ibrahim, sehingga manusia ketika itu mereka menyatakan kasafati syams li maut Ibrahim. Terjadi gerhana disebabkan meninggalnya Ibrahim putra Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bantahnya, meluruskan pemahaman mereka. Sebagaimana dalam sabda beliau yang sahih dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih walakinallahu yukhawifu bihima ibadah aw nahwa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tidaklah terjadi gerhana dikarenakan lahirnya seseorang ataupun matinya seseorang. Terjadinya gerhana bukan sebab meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Akan tapi Allah jadikan terjadi gerhana yukhawifu bihima ibad, untuk membuat hambanya takut, agar hamba sadar, ingat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang mulia yang Allah syariatkan kepada kita, yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi gerhana, kita hendaknya melaksanakan salat kusuf atau khusuf, salat gerhana. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan sebagian lain menyatakan wajib. Yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera ketika terjadi gerhana, beliau bersegera langsung ke masjid dalam keadaan takut dan merintahkan kaum muslimun untuk melaksanakan salat kusuf. Fa idza ra'aytum syai'an min dzalik fakabbiru wa shallu wa tasaddaqu hatta yakshafa ma bikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terjadi gerhana, maka bertakbirlah kalian, perbanyak takbir, zikir, takbir, salat, salat kusuf, bersedekahlah sampai selesai gerhana. Dalam riwayat yang lainnya, fa'aktsaru ila dzikrillah wa du'a'i wa istighfari. Apabila terjadi gerhana, perbanyak berdoa kepada Allah, perbanyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disyariatkan untuk salat kusuf, sampai selesai gerhana. Jika kita selesai salat gerhana belum habis, belum hilang, maka memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun jika dalam keadaan salat, salat belum selesai, gerhananya sudah hilang, maka salatnya diringankan, diselesaikan, diringankan dan disempurnakan, bukan diputus. Nah, jika dalam keadaan sholat dan gerhananya selesai, masih dalam keadaan sholat, tetap sholatnya disempurnakan, diringankan dan disempurnakan sholatnya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa-dosa kita, dari segala kesalahan-kesalahan kita. Selama Allah subhanahu wa ta'ala masih membuka bagi kita pintu taubat, maka perbanyaklah istighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya dosa, yang namanya maksiat, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Maksiat, dosa adalah sebab segala kerusakan, kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan dunia maupun akhirat. Yang namanya dosa maksiat, apakah itu meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan kewajiban, ataukah melakukan keharuman-keharuman? Yang namanya dosa maksiat sesuatu yang sangat berbahaya, sebab kebinasaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Yudhiqahum ba'adhal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan, musibah di daratan maupun di lautan, bencana-bencana, musibah-musibah yang Allah timpakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebab perbuatan manusia, sebab dosa-dosa manusia. Allah rasakan, timpakan kepada mereka dengan sebab sebagian dosa mereka. Mudah-mudahan dengan adanya musibah tersebut, mereka kembali sadar, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di musibah yang Allah timpakan kepada hamba, itu adalah akibat dari sebagian dosa yang dia lakukan, bukan akibat semua dosa. Karena sekiranya Allah menghukum hamba atas semua dosa yang mereka lakukan, semua di muka bumi ini manusia akan binasa, tidak akan tersisa satupun. Sekiranya Allah langsung menghukum semua manusia atas dosa-dosa mereka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Sekiranya Allah menghukum manusia atas dosa-dosa mereka, semua dosa mereka Allah hukum, tidak akan tersisa satupun makhluk yang melata di muka bumi ini. Semuanya akan binasa. Sekiranya Allah menghukum kita semuanya atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, hendaknya kita berhati-hati darinya. Jika kita terjatuh padanya, maka bersegeralah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan dosa walaupun itu adalah dosa kecil. Karena sekalipun dosa kecil, jika banyak, jika sering terjatuh padanya, tidak bertobat darinya, itu pun bisa membinasakan hamba. Itu pun bisa membinasakan kita. Jika kita sering banyak terjatuh dalam dosa-dosa kecil dan tidak bertobat darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikutip oleh Syalbani rahimallahu taala, "Iyyakum muhaqqarati dzunub, fa inna mathal muhaqqarati dzunub kama thal qaumin nazalu batna wadin faja'a dhabi'un wa dhabi'un hatta hamalu ma andaju bi khubzihim wa in muhaqqarati dzunub mata tu'khadhu biha sahibuha tuhlikuh." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap ringan. Jika itu dosa, itu maksiat, tetap harus waspada darinya. Karena permisalan dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang dianggap ringan, dianggap remeh, permisalannya seperti suatu kaum yang mereka melakukan perjalanan singgah di sebuah lembah, beristirahat di sebuah lembah. Masing-masing pergi mencari kayu. Nah, yang satu membawa satu batang kecil, yang lainnya satu batang lainnya, yang satu batang lagi. Dari batang-batang kecil akhirnya terkumpul tumpukan yang besar, bisa digunakan untuk masak roti ataupun yang lainnya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelaku dosa-dosa kecil, kapan dihukum atas dosanya, bisa membinasakannya. Wa inna mahaqqarati dzunub mata tu'khadhu biha sahibatuh likuh. Oleh karena itu kita harus tetap waspada, berhati-hati dari semua dosa-dosa, semua maksiat. Walaupun itu adalah dosa-dosa kecil. Dan sebaliknya, keimanan, ketakwaan, kesalehan, ini adalah sebab segala kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kita semakin meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larang-larangannya, ini adalah sebab ketenteraman, kebahagiaan yang akan kita raih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia adalah orang yang beriman, beramal saleh, dia seorang mukmin muslim, maka sungguh pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Dan kami akan balas di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik dari amalan mereka. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai nasihat peringatan untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu